السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، رحمكم الله وبارك الله فيكم. نحمد الله جل وعلا بتيسيره وتوفيقه جل وعلا علينا، dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk ijtama'a fi baitin min buyutillah, duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ihtisaban Allah. Semua kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita termasuk dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yatamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk menuju ilmu, untuk mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Baik itu jalan yang hissi ataupun maknawi, baik itu dengan dia mengorbankan waktunya menelusuri jalan-jalan lorong-lorong yang ada, melangkahkan kakinya ataupun kendaraannya menuju majelis ilmu. Wa huwa mimman saraka tariqan yaltamisu fihi ilma. Wa kadzalika, demikian pula liman jalasa fi baitihi, dia duduk di rumahnya, wa yasma'u ilma wa yaqra'u, dia membaca ilmu, mempelajarinya, mendengarkannya. Maka itu pun mimman saraka tariqan yatamisu fihi ilma. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, memudahkan untuknya jalan menuju jannah. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang telah diisyaratkan, saya kebagi judul ya, yaitu kalau kita melihat ke temanya, wahai suami, jadilah engkau nakoda ya di rumah tangga, kurang lebih seperti itu. Gimana, Akhi Ahmad? Ya, Ustaz Mubarak mengasih judul seperti itu. Ya. Wallahu alam, kenapa kaum legendaris ya, atau kaum apalah disebutnya, mereka mengkiaskan bahwasanya kehidupan rumah tangga itu seperti bahtera. Mungkin antum lebih tahu ya, lebih mengilmui kenapa legendaris di kita mereka mengkiaskan rumah tangga ini ke bahtera. Tanyim, apa alasannya ya, tidak disebut bis ya, atau disebut kendaraan-kendaraan yang lain, tetapi identik dengan bahtera, rumah tangga. Sehingga kalau ada bahtera berarti ada nahkodanya, ada juga penumpangnya. Itu kalau dikatakan bahtera. Wallahu a'lam, apakah mereka melihat karena kondisi bahtera itu terkadang menjumpai ketenangan, kedamaian dengan semilir angin lautan, ya, ataupun dengan loncatnya ikan lumba-lumba, ya, dan yang lainnya. Dan terkadang dihadapkan dengan gelombang ombak yang besar. Tayyib. Sehingga mungkin, ya mungkin, mereka mengkiaskan ke arah situ. Yang namanya rumah tangga ini diibaratkan seperti safinah fil bahri, perahu di lautan, yang ada kalanya adem, ayem, tenang, tenteram, ya, penuh kedamaian. Kalau kata Sundanya mengangkleng. Ya, jadi dia ngambang, tenang gitu. Ya, ketika tidak ada badai dan yang lainnya. Dan ada kalanya rumah tangga ini dihadapkan ke ombak yang besar seperti perahu di lautan tadi, seperti bahtera di lautan. Ada kalanya rumah tangga itu gonjang-ganjing, perang teluk atau yang lainnya dari peperangan yang ada. Diibaratkan seperti bahtera ini sedang dihadapkan kepada ombak yang besar, apalagi di selat. Iya. Kalau antum sering melewati selat, itu lebih besar ombaknya. Ya. Sampai orang-orang dahulu kaum musyrikin, yang mereka dalam kondisi kafirnya, musyriknya, di masa mereka dihadapkan ke ombak yang besar di atas bahtera-bahtera mereka, mereka seketika itu ingat Allah SWT. Ya. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka dihadapkan ke goncangan ombak yang besar, ya, yang ombak tersebut diibaratkan kata Allah Azza wa Jalla seperti gulungan gunung, ya, yang besar, tinggi, dan datang secara bertubi-tubi. Baru di kala itu mereka ingat mati. Ya. Sehingga mereka berdoa kepada Allah SWT dengan ikhlas. Baik. Ini kaum musyrikin. Ya. Ingat Allah SWT ketika dihadapkan dengan ombak yang besar. Ini kegoncangan yang besar. Maka di keluarga pun, di kehidupan rumah tangga pun, ada kalanya kita dihadapkan dengan ujian yang besar. Tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan rumah tangga itu tentram, damai. Ya. Tapi ternyata ada golakan-golakan. Ya. Ada gangguan-gangguan. Ditambah lagi bukan hanya ombak. Belum lagi ada paus. Ya. Di lautan siap menerkam. Ya. Belum lagi mungkin ada binatang-binatang laut yang siap untuk menerkam bahteranya. Baik. Belum lagi ada bahaya besar lain. Ya. Ada bajak-bajak laut yang siap membajak perahu-perahunya bersama penumpangnya. Ya. Tetapi secara persisnya Anda sendiri enggak tahu kenapa mereka mengatakan rumah tangga ini seperti bahtera. Ya. Maka melihat kepada kondisi kenyataan yang hampir mirip tadi, diberikanlah judul mungkin tadi. Ya. Hendaklah kita para suami sebagai nakoda, ya, supir yang mengendalikan perahu tersebut. Ya, sehingga yang namanya mudiru difatis safinah atau rubbanus safinah, kalau kata anak-anak TK kan namanya nakoda apa bahasa Arabnya? Rubbanus safinah katanya. Anak-anak TK lebih tahu. Kalau antum tanya ke anak-anak TK apa bahasa Arabnya, ya, nakoda, langsung mereka tahu. Rubban safina. Ya. Yang namanya nakoda, dia tentunya alimun bi ahwalil bahri. Sebagai orang yang tahu tentang kondisi lautan. Ya. Dia sudah mempelajari bagaimana kondisi lautan yang hendak dia seberangi. Dari kadar ombaknya, cuacanya. Ya. Bisa dia melaju atau tidak. Demikian pula dari halangan-halangan, gangguan-gangguan. Kira-kira selat ini atau lautan ini aman tidak dari para pembajak. Ya. Jangan sampai lewat Somali banyak bajak lautnya katanya. Ya. Bagi para pelaut ataupun yang lainnya. Ya. Jadi mereka sudah tahu tentang ahwal al-bahr, kondisi-kondisi lautan. Ya, fakadzalika, maka demikian pula tentunya seorang nakoda keluarga ketika diibaratkan kepada nakoda perahu bahtera, maka tentunya dia alimun bi ahwali baitihi, bi ahwali ahlihi. Dia harus tahu tentang kondisi keluarganya seperti apa, ya, untuk dia meredam suasana yang ada, ya, muskilah-muskilah yang ada, penyelesaiannya, pengarahannya, pendidikannya, dan yang lainnya. Itu ketika kita samakan kepada bahtera. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga dasar faktor yang mendorong ini semua tiada lain yaitu firman Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa ayat yang ke-34, ya, yang sering kita dengar, yang sering dibacakan. Allah SWT firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila Inna Allah kana 'aliyan kabira. Ini dasarnya ikhwati fillah. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai suami dituntut untuk bisa menjadi nakoda. Untuk bisa mengetahui kondisi rumah tangga. Untuk bisa menyelamatkan bagaimana keselamatan bahtera rumah tangga kita dari ancaman-ancaman yang besar. Ya. Baik itu omnya atau binatang lautnya. Kalau bahtera kan buaya laut. Ya, kalau rumah tangga buaya apa? Darat. Ya. Jadi ada buaya-buayanya juga. Ya. Bagaimana untuk menyelamatkan dari itu semua? Tanya. Dan dari orang-orang yang tentunya ingin merusak rumah tangga kita. Sebagai pembajak-pembajak rumah tangga. Ya. Seperti pembajak laut. Ingin merampas kehormatan penumpang perahu tersebut, hartanya, dan yang lainnya. Tidak segan-segan. Nah, demikian pula kondisinya yang kita hadapi di masa kita sekarang ini, di keluarga kita masing-masing. Oleh karenanya Allah SWT telah membuat suatu konsep, suatu patokan utama, patokan besar, liyakunar rijal rubbanan lissafinah. Ya. Supaya para laki-laki itu benar-benar menjadi nakoda sejati, ya, sebagai orang yang ahli dalam mengendalikan dan mengarahkan bahtera rumah tangganya. Mau dikemanakan, mau dibawa kemana, ya, mau jalan dengan kecepatan berapa, maka menuntut kecerdasan dan ilmu dari nakoda tersebut. Allah SWT telah menyebutkan di ayat tadi, di An-Nisa ayat yang 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, penopang bagi kalangan wanita. Kenapa dikatakan pemimpin, penopang, pengut bagi kalangan wanita? Karena wanita lemah. Wanita dalam segala sisi mereka lemah, ya. Bahkan secara umum Allah SWT menyebutkan wa khuliqal insanu da'ifa, manusia itu dicipta dalam kondisi lemah. Ini secara umum, dengan mutlak disebutkan kita dicipta oleh Allah SWT dalam kondisi lemah. Maka lebih lemah lagi yaitu kondisinya para wanita, ya. Dikarenakan banyak kekurangan sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahunna naqisatu aqlin wa dinin. Mereka para wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga sebagai orang-orang yang butuh penguatan, butuh penguat, butuh sponsor, ya, yang akan menguatkan mereka, yang akan melajukan mereka. Banyak kegundahan, banyak keraguan-raguan yang menimpa mereka, sehingga butuh seorang pendamping yang kokoh, yang kuat. Dan hal itu pun kata Allah Azza wa Jalla, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dikarenakan Allah SWT telah mengutamakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Secara mutlak, bahwasanya ar-rijal afdalu minan nisa, laki-laki lebih utama ketimbang wanita. Meskipun kalau kita lihat satu persatu, ya, ada kalanya sebagian wanita itu ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang lebih utama ketimbang laki-laki. Tetapi kalau dinilai secara keseluruhan, laki-laki itu lebih utama dari mereka. Saya dipahami kok. Tetapi kalau kita lihat satu demi satu, ada kalanya pula jenis wanita itu lebih utama ketimbang laki-laki. Ada di antara wanita yang dia, ya, hafal Al-Quran. Ada yang dari wanita tersebut lebih berakhlak, mulia. Atau mungkin ada yang berharta dan yang lainnya. Kalau kita lihat satu demi satu di antara mereka. Tetapi secara garis besar, Allah SWT telah mengutamakan laki-laki atas sebagian wanita. Dan juga wabima anfaqu min amwalihim, dikarenakan pula laki-laki mereka menginfakkan dari sebagian harta yang mereka miliki kepada istri-istrinya, sehingga mereka dari sisi tersebut mendapat poin keutamaan atas sebagian perempuan. Baru setelahnya Allah SWT sebutkan kriteria wanita-wanita yang saleh, yang salihat, dan bagaimana tentang tertib, ta'dibihidna, ya, urutan dalam mendidik mereka. Ayol ikhwah rahimah rahimahullah, maka dari ayat ini As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula Asyikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ar-rijal, laki-laki, mereka adalah qawamun alaihinna, pemimpin, ya, bagi kalangan perempuan dalam segala urusan, dalam segala permasalahan. Sehingga jikalau engkau hendak menjadi seorang nakoda rumah tangga, bahtera rumah tangga, engkau hendak mengendalikan, engkau hendak mengarahkan bahtera rumah tanggamu, maka wajib bagi engkau untuk tersifati dengan sifat qawam. Yakunar rajul qayyiman atau qiyaman, hakiman. Dia sebagai kriteria bisa memimpin, ya, hakiman, dan juga bisa memutuskan. Itu jikalau ingin menjadi nakoda bahtera rumah tangganya. Kriteria ini harus dia miliki. Jangan sampai laki-laki tidak bisa untuk memimpin rumah tangganya. Kalau di lingkup kecil saja dia tidak bisa memimpin rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, bagaimana di lingkup besar? Tanya. Maka hendaklah dia sebagai qayyim, qayyiman, hakiman, sehingga seluruh perkara diserahkan padanya, seluruh perkara diputuskan olehnya. Tidak sedikit-sedikit terserah kamu, ya, baiknya menurut kamu, ya, kalau kamu ingin begini saya ikut, tidak. Tapi laki-laki ini qawamun, ya, saya pemimpin, hakiman, yang bisa memutuskan perkara. Ya, sehingga dikatakan tadi diibaratkan sebagai nakoda, karena nakoda bisa mengambil keputusan apakah kita jalan meneruskan perjalanan ini dengan kondisi lautan yang aman, ya, kondisi rumah tangga yang bagus, jalan. Kalau tidak apa? Gencatan senjata. Ya. Libur dulu. Ya. Berhenti dulu. Lihat kondisi-kondisi yang ada. Sehingga tahu tentang kondisi lautannya. Tahu tentang kondisi rumah tangganya. Ya. Jikalau dia lihat ada benih-benih atau perkara-perkara yang akan mengganggu rumah tangganya, dia sebagai seorang yang sigap, cekatan, ya, memiliki ide-ide yang bagus, ya, demikian pula kepekaan yang tinggi, sehingga dia mampu mengatasi itu semua. Ya. Ini qayyiman hakiman. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abi Bakrah, di Sahih Bukhari, "La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan bahagia suatu kaum, tidak akan beruntung suatu kaum jika mereka serahkan urusannya kepada perempuan, kepada wanita, karena lemahnya tadi. Ya. Yang seharusnya mereka melaksanakan tugas-tugas mereka yang sepadan dengan kekuatannya, sepadan dengan waktunya dan kondisinya serta tempatnya, ini dipaksa untuk melakukan tugas-tugas laki-laki. Ya. Sehingga tidak akan bahagia satu kaum dengan hal itu jika mereka serahkan urusannya kepada laki-laki. Hanya saja ini semua ikhwati fillah rahimakumullah bukan berarti keputusan itu mutlak. Ketika engkau adalah qayyiman, hakiman, pemimpin, pemberi keputusan, bukan berarti engkau menolak mentah-mentah masukan istrinya. Ya. Pokoknya ini keputusan saya, laksanakan. Ya. Bukan berarti antum harus otoriter, sistem komando, taat komando, maju, maju. Begini, begini. Kalau enggak mau sudah, pisah. Tidak. Ya, bersamaan dengan itu kita harus berlapang dada sebagai suami untuk bisa menerima ide-ide, usulan-usulan yang datang dari istri kita. Ya, jika lo baik, tidak salahnya untuk kita terima, untuk kita pertimbangkan, ya, untuk kita mungkin bahkan menjalankannya. Jadi harus adanya tasyawur. Ya, tidak mutlak. Memang dalam suatu ketentuan, suatu qadiyah, suatu masalah, ada kalanya perkara tersebut bisa kita putuskan langsung seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ada kalanya. Tetapi ada kalanya pula dalam suatu permasalahan rumah tangga butuh adanya tasyawur. Sehingga Allah SWT perintahkan secara umum yang awalnya diperintahkan kepada Nabi kita alaihi wasallam, wasyawirhum fil amri. Ya, dan musyawarahkanlah, rapatkanlah dalam urusan engkau. Ya. Karena dengan musyawarah yastanirul uqul, akan muncul ide-ide cemerlang, ide-ide bagus. Sehingga dengan engkau wahai para nakoda, wahai para suami, bermusyawarah dengan para istri, meminta masukan, ya, meminta usulan, meminta ide, itu semua bukan menunjukkan kelemahan antum. Ya, tetapi menunjukkan kelapang dadaan, ya, dan kebagusan antum, ya, terhadap mereka. Bisa difahami, ya, kok. Ya, jadi bukan berarti menutup celah, ya, tidak mau mendengar sama sekali terhadap usulan-usulan istrinya. Boleh jadi apa yang mereka usulkan itu lebih baik dari usulan kita. Ide dia itu lebih baik dari ide kita. Dan cara pandangnya mungkin dalam suatu keputusan, dalam suatu masalah, lebih baik daripada apa yang kita putuskan. Bukankah hal itu banyak? Bukankah hal itu sering? Apalagi dikala kita span banyak masalah, ya, banyak yang dipikirkan ini itu, ya, sehingga tidak mampu untuk memutuskan dengan cepat, maka disitulah, ya, kedudukan istri yang salihat, ya, bisa memberikan masukan-masukan, bisa menenangkan suami yang sedang galau, yang sedang kacau pikirannya, sehingga memberikan ide-ide dan keputusan-keputusan yang baik, sehingga diterima, tidak ada salahnya, dan tidak menurunkan pamor antum sebagai suami. Itu kriteria yang pertama dari ayat ini, ya. Sehingga seorang pemimpin, seorang pemberi keputusan yang bijak tentunya. Tadi sudah antum lalui. Ya. Sikap bijak seorang suami. Ya. Jadi bukan berarti otoriter, tapi harus disertai dengan hikmah. Karena hikmah fi kulli syai. Hikmah dalam segala sesuatu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di Sahih Muslim, "Ma kana ar-rizqu fi syai'in illa zana, wa ma yunza'u min syai'in illa syana." Ya. Tidaklah kelemah lembutan, sikap bijak ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Akan terlihat bagus, terlihat indah. Ketika segala sesuatu itu dihiasi dengan hikmah, dengan bijak, ya, dengan lemah lembut. Tetapi ketika kelemah lembutan itu, kebijakan itu dicabut dari seseorang, dia tidak memiliki sifat hikmah, tidak memiliki sifat kelemah lembutan, ya, adanya apa? Keras. Katanya kalau keras itu didengar, ya, menggelegar, supaya orang takut, supaya istri takut, baik, supaya anak-anaknya takut. Tidak, ya. Kata para ulama, betapa sering kita mendengar petir. Petir suaranya apa? Petir. Apakah ter? Enggak kan ya? Nah, yang petir itu suaranya menggelegar, CDR gitu. Baik. Tapi ketika dibandingkan dengan air yang lembut, ya, air yang lembut itu bisa apa? Lama kelamaan membuat batu itu apa? Batu menjadi apa? Bolong. Oh, Sundanya dekok. Karena bolong itu beda. Kalau bolong kan bolong, tahu bolong ya? Ini enggak bolong. Enggak kelihatan baliknya. Apa namanya kalau Indonesianya? Bolong juga sama. Agak sulit kalau Indonesia ini. Jadi kalau Sunda ada bedanya bolong dengan selain bolong. Jadi dia tembus tapi apa? Enggak semua. Itu menunjukkan apa? Barang yang lentur, ya, yang tidak jeleger, ya, tidak keras, tetapi bisa apa? Mengalahkan benda yang keras. Itu ada kalanya seperti itu. Ada kalanya seperti itu. Maka demikian pula kita. Tidak semua harus dipukul rata dengan kekerasan, ya, dengan ketegasan, kelantangan, tetapi ada kalanya dengan kelemah lembutan, kebijakan itu lebih mendengar, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Sehingga itu semua termasuk hikmah, karena hikmah wad usyai fi makani, meletakkan sesuatu pada porsinya, ya, pada tempatnya. Sehingga kapan kita meletakkannya? Dan yang kedua dari ayat ini, seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin nakoda bahtera rumah tangga, ayakuna munfiqan laha, hendaklah dia memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang bisa menafkahi, ya, keluarganya, istrinya. Ya. Jadi kalau engkau ingin menjadi seorang nakoda keluarga, ya, yang mengarahkannya, maka jadilah engkau sebagai laki-laki yang bisa untuk memberikan nafkah kepadanya, kepada istri-istrinya, keluarganya. Dikarenakan Allah telah mengutamakan kita laki-laki, wabima anfaqu min amwalihim, dikarenakan mereka menginfakkan harta yang mereka miliki, ya. Sehingga itulah tugas laki-laki yang disebutkan oleh Allah SWT surah Al-Baqarah, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagi maulud, bagi para suami, kewajiban mereka yaitu rizquhunna wa kiswatuhunna, untuk memberikan makan, memberikan rizki kepada mereka para istri, dan memberikan pakaian kepada istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Muawiyah bin Hijjah dalam Sunan Abu Dawud, "Ya Rasulullah, ma hakku zaujati ahadina alih?" Wahai Rasulullah, apa hak salah seorang di antara istri kita atas suami? Qala, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza ta'inta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fi baiti." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak mereka, hak istri-istri, yaitu engkau memberikan makan kepadanya jikalau engkau makan. Ya. Ya, kita makan, dia makan. Ya. Yang kita makan, dia tidak makan. Ya. Kita enak-enak, ya, makan ini, itu, minum ini, itu, turun di restoran, turun di ini, di itu, istri apa? Cuma dengan sayur asem, ya, di rumah seadanya. Ya. Kita makan, maka istri pun makan. Tanya. Diberikan porsinya yang sesuai bagi mereka. Wataksuha izaktasaita, dan dengan engkau memberikan pakaian jika engkau berpakaian. Ya, sampai kita lebaran jubah baru Haramain atau yang lainnya. Istri mah yang biasa saja atau kadang enggak. Ya. Padahal setahun sekali. Taib. Atau apa, perhiasan enggak usah kamu pakai kalung, enggak usah pakai anting. Ya, enggak usah, saya pengen yang sederhana saja. Padahal ujung-ujungnya apa, enggak mau membelikan. Yang namanya wanita disebutkan fitrah mereka oleh Allah SWT di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Ya, awa may yunasya'u fi hilyatin apakah yang bertumbuh atau yang berkembang biak, yang tumbuh di atas perhiasan dan juga tidak bertutur kata yang jelas, wala yakadu yubin fil khisam wa fil khisabi wa fil khisami la yakadu yubin, dalam pertengkaran pun tidak bisa berkata yang jelas, apakah berhak dijadikan sebagai anak untuk Allah? Awalnya mereka kaum musyrikin menisbatkan bahwasanya ketika mereka diberikan kabar gembira berupa kelahiran anak-anak perempuan mereka, maka wajah-wajah mereka menghitam, ya, karena malu. Ya. Lantas mereka nisbatkan anak-anak perempuan itu untuk Allah. Maka Allah SWT sebutkan, apakah pantas yang kehidupannya dengan perhiasan yang kalau dia bersengketa tidak mampu berkata dengan jelas itu dinisbatkan untuk Allah? Tidak layak. Menunjukkan kata para ulama bahwasanya tabiat wanita itu seperti itu, yaitu yunasya'u fi hilyah, hidupnya memang dengan perhiasan, ya, hidupnya memang dihiasi. Ya. Antum lihat saja anak-anak kita yang masih kecil, ya, dia pakai kalung dari, kalau zaman dulu kan biasanya pakai kalung dari apa, ya, batang singkong, ya, itu sudah senang anak-anak. Taib. Atau antum bikinkan gelang-gelangan, sudah senang dia. Apalagi sudah mulai besar usianya, lihat ke uminya, oh umi punya kalung ini, pengen, katanya kok beda ini kuning, taib, bagus mengkilap, pengen dia, taib, cincinnya dan yang lainnya, karena memang wanita seperti itu, hidup dan sempurna dengan perhiasan, butuh dihiasi, ya. Perempuan itu butuh dihiasi, taib, tentunya dengan hiasan yang kita mampu, ya, yang kita bisa, ya, sehingga disabarkan para istri. Jangan menuntut lebih dari kemampuan para suami. Tetapi kalau antum bisa, mampu, silahkan hiasi dengan sewajarnya, ya, bagi putri-putrinya. Karena memang hidup mereka di atas itu. Tanya. Jangan sampai istrinya atau putrinya berkecil hati, ya, tidak percaya diri dan bergaul, Kenapa? Karena lihat leher temannya ada kalungnya, sementara dirinya kosong. Taib. Ya, ada yang seperti itu. Kalau wanita tersebut tidak kuat imannya, tidak menerima apa hasil kemampuan suaminya, ya, sehingga jangan menuntut lebih kalau memang tidak mampu, bersabar. Taib. Ya. Mata udun ya qalil, kehidupan dunia itu sedikit. Yang bersabar atas apa pemberian suami sesuai dengan kecukupan mereka itu lebih baik ketimbang kita menuntut lebih. Baik. Ya. Jangan memaksakan diri. Tapi yang mampu silahkan tadi dihiasi. Perempuan itu butuh hiasan. Baik. Tentunya dengan hias. Khutbullah rahimakumullah. Demikian pula Allah SWT sebutkan di ayat tersebut tentang tabiat perempuan. Wa fil khisami ghairu mubin. Ketika ada persengketaan, ketika ada suatu masalah, mereka tidak bisa berucap dengan jelas. Bagaimana ketika dihadapkan ke suatu masalah perempuan? Nangis yang ada. Tidak bisa mengutarakan ya, alasannya ini itu dan yang lainnya. Karena apa? La yakadu yubin. Itulah sifat perempuan. Sehingga dikatakan lemah dan kurang. Tanya. Oleh karenanya, kita sebagai ar-rijal, sebagai laki-laki, wa bima anfaqu min amwalihim, menunjukkan bahwasanya tugas nafkah ya, itu adalah tugas laki-laki. Tugas suami. Ya. Rasul alaihi wasallam menyatakan, "Idza wasida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Kalau perkaranya sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu waktu kehancurannya. Jangan sampai para wanita diserahkan urusan luar. Ya, apalagi jual beli yang melibatkan urusan luar. Beda mungkin kalau istri antum online ya, di rumah. Aman. Ya. Atau mungkin istri antum punya toko khusus perempuan. Ya. Kalau di negeri Arab atau negeri Yaman biasanya ditulis khasah linisa. Ya, di depan tokonya itu. Sehingga laki-laki jangan masuk. Jangan pura-pura enggak tahu. Baik. Ya, karena itu tulisannya khusus untuk perempuan toko ini. Ya. Itu bisa aman. Tetapi kalau istri ini keluyuran ke sana kemari harus mengantarkan ini, ya. Ya. Lari sana, lari situ. Seliwer sana, seliwer situ, terus keliling. Ya. Tidak mencukupkan dari apa yang antum berikan. Tidak mencukupkan dari online yang dia lakukan di rumahnya. Ya. Tapi masih pula kesana kemari ya, mengumbar nafsunya untuk kehidupan dunia. Fantasi risa. Ya. Tunggu kehancurannya. Ya. Sehingga itu semua ada di pundak-pundak kita. Ya. Jadilah laki-laki yang bisa mampu akan itu semua. Ya. Lain halnya memang kalau istrinya mampu, kaya, ya, antum bersedekah kepadanya, justru dia yang bersedekah ke antum, labas, ya. Atau mungkin dia yang punya toko, antum yang ngurusnya, tidak mengapa, tanya. Atau bahkan dia yang punya perusahaan, antum yang disuruh belajar sudah, Kang Mas belajar saja, ya. Tenang biayanya ada, tanya. Masya Allah. Fabiha wa ni'mat. Itu nikmat. Rasul alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari di Sahih Muslim, qala Nabi alaihi wasallam, "Man anfaqa li ahlihi wa huwa muhtasib, kana lahu shadaqah." Barang siapa yang dia berinfak untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari apa yang dia infakkan untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri, ketika dia harapkan mendapatkan pahala dari Allah, kana lahu shadaqah, kata Rasul, teranggap apa yang dia berikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sebagai shadaqah pula, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang kedua. Ya, sebagai naqoda, sebagai pemimpin, maka ayakuna munfiqan laha, hendaklah dia sebagai pemimpin yang mampu untuk memberikan nafkah ya, kepadanya, kepada istri-istri. Dan yang ketiga sifat yang harus dimiliki oleh seorang nakoda, oleh seorang pemimpin, ayakuna mudaddiran, hendaklah dia menjadi nakoda bahtera rumah tangganya yang bisa ngatur, yang bisa mengarahkan atau yang bisa mengatur. Jangan diatur bahkan. Jangan diatur. Sehingga pentingnya di sana masing-masing kita ya, sebelum naik ke fase pernikahan, ya, Rasulullah SAW telah membimbingkan untuk melihat zatud din, ya, wanita yang punya agama. Demikian pula laki-laki yang punya agama, ya. Dikarenakan hal itu penting. Jikalau seorang laki-laki memiliki istri tetapi tidak memiliki agama, dia akan direndahkan, dia akan diatur, ya. Antum lihat banyak kondisi-kondisi seperti itu terjadi, ya, di sebagian orang, ya. Istri sebagai pengatur, bukan suami yang ngatur. Maka hendaklah itu semua ada pada pundak-pundak suami. Ya, sebagaimana nakoda tadi bisa ngatur begini begitu, ya, kecepatannya, ya, bagaimana jalannya, melalui mana. Dan sifat yang ketiga yang harus kita miliki pula dari seorang nakoda bahtera rumah tangga, seorang pemimpin rumah tangga, ayakuna muwajjihan wa muaddiban. Ya. Sebagai pemimpin rumah tangga, dia harus menjadi laki-laki yang bisa mengarahkan, bisa mendidik, ya, bisa mengarahkan sekaligus bisa mendidik. Bahkan wa mualliman, bisa mengajari, ya, mengarahkan, kemudian mendidik dan juga mengajari. Ya. Allah SWT menyebutkan di surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan ekstra sabar dalam memerintahkannya. Bukan hanya wasbir, tapi Allah SWT sebutkan dengan wazan wastabir, supaya ekstra, supaya lebih sabar dalam memerintahnya. Ya, enggak sakit hati. Ya. Antum pulang dari masjid kok belum sholat, sholat neng umpamanya, ya, belum juga, ah, tanggung katanya, sudah medek gitu kan, ya, melihat istri belum sholat itu sudah medek, padahal sudah disuruh tadi dari pertama, alasannya ini itu, diperintahkan lagi nanti tanggung, tambah lagi, ya. Maka Allah SWT memerintahkan wastabir 'alaiha, harus ekstra sabar dalam memerintahkannya. Ya, terlebih kaum Hawa, para wanita tadi. Ya. Sehingga di sini tidak semata-mata Allah SWT sebutkan, karena kalau kita perhatikan banyak di antara wanita yang memang mereka memperlambat sholatnya. Ya tidak. Ya. Sudah lambat apa? Kita bikin lambat lagi. Ya, mereka kan sudah lambat sholatnya. Ya. Karena alasannya banyak urusan, harus masak, harus mandiin anak, ya, harus menyusui, taib, mau bangun tepat waktu anaknya ngek, nangis, nggak jadi, taib, atau mau sholat zuhur, dia harus mengangetkan masakan umpamanya atau menghidangkan, taib, akhirnya apa? Kita pulang masih belum sholat juga, ditambah apa? Kita suka memperlambat dia, terasa atau tidak, ya itu pasti kita sering melakukannya, memperlambat sholat istri, yaitu apa? Sehabis sholat duduk di masjid, ngobrol, ya, ngalor ngidul, ya, atau sehabis sholat ini dulu, itu dulu, sementara istri di rumah teriak-teriak, ini suami kemana, ya, ya. Saya mau sholat, anaknya ngerengek terus, tambah lambat dia sholatnya. Alasan apa? nunggu yang gantiin ngomong anak. Itu tanpa kita sadari terkadang. Ya, tambah memperlambat dari sholat istri kita. Ya. Sehingga bagaimana caranya? Ya. Idealnya kan kita sholat, dia pun sholat di rumah. Demikian pula dengan anak-anak kita. Tapi itu semua ternyata ya butuh kesabaran dan butuh ta'awun dari kita semua. Tanya. Rasul alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf ya, yang sering kita dengar, istausu bin nisa'i khaira. Dalam hadis Abu Hurairah, isai Muslim dan yang lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah ya, kepada para wanita dengan kebaikan. Ya, arahkan, didik, ajari wanita itu dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dari awal penciptaannya Hawa. Ya. Dari tulang rusuk Adam. Sehingga dinisbatkan kepadanya. Ya. Wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau upayakan, paksa untuk lurus, maka dia patah. Ya. Fa in taraktaha, tetapi kalau engkau biarkan dia yang bengkok ini, ya, yang disifati diciptakan dari tulang yang bengkok, engkau biarkan, lam yazal a'waj. Ya. Terus akan berada di atas kebengkokannya. Enggak lurus-lurus, enggak lempeng-lempeng. Ya. Sehingga istausu binisa'i khaira. Ya. Itu sifat wanita. Ya. Di sini menuntut untuk kita sebagai rijal, sebagai suami, bisa mengarahkan, untuk bisa mendidik, dan bisa mengajari. Maka tentunya itu semua nabda ya, bi anfusina. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengarahkan, bagaimana kita bisa mendidik, bagaimana kita bisa mengajari. Sementara enggak ada modal, enggak ada senjata yang harus kita ajarkan. Ya. Enggak ada ketangkasan yang harus kita ajarkan, sampaikan, didik terhadap istri kita. Sudah enggak zamannya sekarang pendekar tangan kosong. Ya, jadi enggak kosongan dalam mendidik istri itu. Tayib. Enggak blong. Ya, harus ada ilmunya, harus ada senjatanya. Tayib. Itu dalam mengarahkannya, dalam mendidiknya. Ya. Sehingga yang belum menyesal, para pemuda, belajar. Belajar dulu. Ya. Belajar dulu bagaimana untuk menghadapi kondisi lautan yang ada nanti. Ya. Kondisi rumah tangga yang ada. Tayib. Jangan lihat enaknya saja atau jangan membayangkan enaknya. Ya. Bagaimana membayangkan pahitnya juga. Ya. Dan solusi-solusi yang ada. Baik, maka itu semua bil ilmi nabda, mulai dari diri kita sebagai suami, membekali ya, menyepuh diri sehingga suami harus lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Jangan melempem. Ya. Jangan turun semangatnya. Terus ingat tugas kita yang besar tadi dalam mendidik dan mengarahkan. Ini sudah tidak bisa mendidik, sudah tidak bisa mengarahkan, sudah tidak bisa mengajari. Tidak mau pula mengantarkan para istri ke majelis ilmu. Iya. Tidak mau untuk mengantarkan para istri ke majelis-majelis ilmu, tambah. Mau dengan apa? Apakah kita rela membiarkan mereka ini bengkok? Ya. Di atas perkara-perkara yang tidak kita sukai, itu bengkok. Ya. Kenapa? Karena mereka terus-menerus di atas sikap-sikap ya, perangai-perangai yang tidak kita sukai. Berarti masih di atas kebengkokannya. Ya. Dan paling fatalnya, ya, wakasruha talakuha. Ketika engkau mematahkannya itu dengan engkau mentalaknya. Ya. Kenapa? Karena, oh bengkok terus katanya ini. Ya, saya yakin gak bisa lurus katanya. Sudah putus asa si suami ini. Sehingga sudah, pisah saja. Ya. Sementara tidak ada upaya, tidak ada usaha dalam meluruskannya. Ya. Yang tentunya di sana harus ada upaya-upaya. sering saya mengatakan, ya, atau saya kiaskan kepada para tukang besi, ya, dalam meluruskan besi. Antum melihat para tukang meluruskan besi, ya, ketika mereka menganyam besi untuk dicor, ya, mereka apa, memiliki alat-alat dalam meluruskan besinya, iya kan? Ada kunci 12, kunci berapa, belum lagi yang besi dipatok-patok supaya diluruskan. Habis itu apa? Dilanjutkan dengan kunci. Ya. Habis itu dilanjutkan lagi dengan ditarik. Habis itu baru apa? Dibogem yang terakhir. Supaya benar-benar lurus. Ya. Itu porsinya mereka. Ada tahapannya. Para tukang besi dalam meluruskannya. Ya. Si besi itu enggak bakal lurus langsung kalau antum bogem. Dengan besi atau dengan palu 5 kilo. Lurus, bret. Enggak. Ya. Yang ada apa? Tambah bengkok. Ya. Coba saja. Demikian pula para istri. Ya. Antum sekak langsung. Ya. Dengan perkara yang tidak nyandak istilahnya. Belum dimengerti oleh akalnya. Belum bisa dipahami oleh dia. Yang ada bukan nurut. Tambah berontak. Tambah melawan. Kenapa? Karena antum tadi tidak bijak dalam meluruskannya. Tapi sedikit, sedikit, sedikit. Kemudian bertahap, bertahap, bertahap. Oleh karenanya Allah SWT pun bertahap menyebutkan dalam mendidik mereka. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan terjatuh ke dalam maksiat, tahapan yang pertama, fa'idhuhun, dinasihati, diarahkan, dibimbing, ya, dengan lemah lembut. Bukan hanya dengan lemah lembut, mungkin butuh dibawa ke suatu tempat, ya, dibawa mungkin oleh antum ke tempat bakso, ya, yang aman. Ya, supaya menikmati baksonya dulu, ya, sambil menghilangkan rasa pedas dengan minum es teh, di situ antum masukkan nasihat, kan masya Allah, ya, mau ngelawan juga kenyang gitu, sang istri boro-boro melawan itu ya, sudah kenyang atau kepedesan, ya, dilihat, ya, bukan berarti di rumah saja, ya, cari waktu-waktu yang bisa. Atau mungkin diajak kemana yang sekiranya aman. Ya. Yang akan terbuka hatinya. Ya. Atau mungkin antum belikan hadiah dulu. Sesuatu yang bisa menyenangkannya. Bisa menggugah hatinya. Baru dengannya antum berikan masukan-masukan. Fa'idhuhun, dinasihati dengan baik. Dengan cara, tempat, kondisi yang bagus, yang baik. Ya. Baru kalau tidak mempan, wahjuruhun fil madaji, dihajar dalam pembaringan. Ada yang memaknakan hajar dalam pembaringan tidur bersama tetapi punggung dengan punggung, ya, adu punggung bertolak belakang. Ada yang memaknakan hajar itu maknanya tidak dijimai, tidak berhubungan badan, ya. Ada pula yang memaknakan hajar itu tidak memasuki kamarnya, menjauhinya, ya, tidak bersentuhan dengannya. Tayyib. Biarkan dia di ruangannya supaya merasa sepi. Tayyib. Asal jangan kabur ke rumah mertua. Ya. Kalau perempuan-perempuan sekarang kan apa? Bisa kabur, bisa pulang sendiri. Tayyib. Tapi wanita dulu, wanita Arab ini, ketika mereka dihajar ya sudah. Enggak bakalan mungkin para orang tua itu menerima anaknya. Aib di sisi orang Arab itu kalau wanita pulang sendiri. Iya. Kalau wanita sekarang, antum bisa diancam antum. Awas ya, saya pulang nanti. Tuh. Wanita Arab sangat aib. Iya. Kalau mereka berkeliaran sendiri, apalagi pulang kampung dari sini, ya, ke Sumatera sendirian. Ya, atau ke tempat-tempat lain. Karena alasan katanya suaminya menghajar. Ya, tidak. Tidak bisa pula kata Allah SWT, wadribuhun. Baru dipukul. Dengan pukulan tentunya dorban ghair mubarrih. Wala tuqabbih wala tadribul wajha. Pukulan yang tidak membekas dan tidak memukul wajah. Ya, sebagai pendidikan. Ya, agar dia tentunya sadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang ke berikutnya yang keempatnya. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang nakoda yang menjalankan bahtera rumah tangganya. Yaitu ayakuna muqtadan laha. Harus menjadi figur, ya, contoh, teladan bagi istrinya. Ya, sehingga dengan sebab-sebab ini, dia akan menjadi nakoda yang baik. Yang dijadikan contoh dan figur oleh penumpang-penumpangnya. Sang ayah menjadi figur untuk sang istri, sang anak. Ya. Fakadzalika Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi istrinya, ya, bagi keturunannya dan bagi umat ini dalam segala sisi, segala hal. Dalam sisi rumah tangga jangan tanya. Sudah ada ya contoh dan teladan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melakukan sinar berbincang antara suami dan istri selepas sholat isya sebelum tidur, ya, untuk melepas kerinduan, ya, menjalin kehangatan, ya, di antara suami istri. Tidak, ya, habis isya langsung buk tidur, ya, atau habis isya bat, ya, badminton ataupun futsal pulang apa lep tidur. Siapa istrinya apa merindukan bagaimana berkata-kata sebentar atau ya, berdekatan dari segi kata-kata, ya, berbincang, tayyib, sebelum tidur itu masyru. Rasulullah mencontohkan kepada kita, ya, perbincangan antara suami istri selepas isya untuk mengantarkan ke pembaringan tidur dan contoh-contoh yang lain yang insya Allah banyak, ya, insya Allah nanti akan disebutkan pula di sesi yang ketiga oleh Ustaz Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Ya, mungkin itu, ya, yang ringkas saya mengkaji di waktu ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya pribadi dan antum semuanya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.